إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة جماعة سكريان ولكن حرمتي رحمكم الله pertama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat-nikmat yang kepada kita masih kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, diberikan istiqamah di atas tauhid, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang sehingga kita syukuri semua itu dengan kita mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah menghamba tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan kita terus-menerus mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pertemuan malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tafsir kita tentang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sekali lagi bukan hanya kita membacanya, tetapi juga kita dituntut untuk memahami makna-maknanya. Kita menjelma ilaihi ba'atun liyadzakkaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi penuh barokah. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Dia tidak terlalu ayatnya. Adalah mereka mencacat puri, yaitu menghayati, merenungkan, memahami kandungannya. Walia gagal kalau belum anda, dan ada orang-orang yang berangkat itu mengambil pelajaran darinya. Maka bagi kita, sangat-sangat penting mempelajari tafsir, sehingga dengan itu kita bisa sedikit banyak memahami apa yang kita baca dari Al-Quran tersebut. Karena jika seorang itu sama sekali tidak mau mentadabbur Al-Quran, ya Allah mencela mereka, orang-orang yang tidak mentadabbur Al-Quran. Apa daya tersebut? Apa daya tersebut? Al-Quran yang ada puluhin akhwaruhan. Apakah mereka tidak mencacat diri Al-Quran, tidak merenungi masyarakat dan memahami jambungannya, ataukah pada hati ini memang ada telah tertutup, terkunci hatinya. Nah, ini selamat ya mereka yang tidak mau memahami kandungan Al-Quran. Terlebih bagi kita orang-orang ajam, orang-orang ajam, non-Arab, yang tidak menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa keseharian kita, sangat sekali butuh dengan pelajaran tafsir sehingga bisa kita coba sedikit demi sedikit memahami ayat-ayat dalam Al-Quran. Kemarinlah kita mulai tafsir dari surah An-Nahl. Amma yatasaalun tentang apa mereka saling bertanya, hanya dari Allah tentang berita yang agung, yaitu tentang apa? Segala berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW, segala yang dibawa oleh Nabi berupa petunjuk, penjelasan, dan secara lebih khusus tentang berita-berita yang mulia, yang terakhir. Tentang hal itulah mereka tadi mempertanyakan alladzina fihi mukhtalifun, yang mereka dalam hal tersebut berselisih. Di mana ada yang membenarkan dan ada yang menusta. Kana ya'lamun thumma kana ya'lamun bismil karim, tidak. Kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang beberapa karunia-Nya kepada hamba-hambanya, beberapa nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hambanya. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah jadikan bumi itu hampar, wal-jibala awtadan, gunung-gunung sebagai pangkak, wa khalaqnakum azwajan, dan kami ciptakan kalian berjenis-jenis, ada yang lelaki, ada yang wanita, ada yang kecil, ada yang besar, kulit ya, hitam, kulit merah, ada yang sengsara, ada yang bahagia. Wa ja'alna nawmakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Wajahnya lagi lebih basah, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, ya, sebagai pakaian bagi bumi. Di mana ketika datang waktu malam, tertutupilah bumi. Sehingga diterangkan oleh Syekh kemarin seperti jilbab, ya kan, malam itu seperti jilbab bagi bumi. Wajahnya nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai ya penghidupan, waktu untuk manusia kerja mencari penghidupan. Nah, sekarang masuk kepada ayat berikutnya. Wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami membangun di atas kalian 7 yang kokoh. Yang dimaksud apa? Wahiyya as-samawatu sab', yaitu langit-langit yang 7. Nah, itu yang dimaksud dengan 7 yang kokoh. Allah bangun di atas kita ada 7 lapis langit yang kokoh. Waja'alna firajan wahaja, dan kami juga jadikan adanya pelita yang menyinari, yakni bidzalika syamsus fahiya sirajun mudhi'un, yaitu matahari. Matahari adalah pelita yang menyinari, dan di waktu siang ada matahari bercahaya sehingga menyinari, menerangi bumi ini. Wahia aydan zatu hararatin azimah, dan matahari ini juga memiliki panas yang sangat kuat. Panas yang sangat kuat. Wahararatuha min aydan sayf hararatin syedidah, dan panas matahari ini kalau di musim panas itu semakin kuat lagi. Dan bisa sampai 10 derajat lebih dari itu bahkan. Ma'adwah biha as-sahati anil ardi, padahal posisi matahari itu sangat jauh dari bumi. Falazamuka bima yakhruju minha, maka bagaimana anggapanmu kalau matahari itu tegak. Tentu lebih panas lagi. Nah, makanya bukan niat dari Allah. Bahwa posisi matahari tepat. Jarak matahari dengan bumi itu tepat. Sehingga tidaklah panas yang membakar. Nah, tidak pula terlalu jauh sehingga kurang cahaya dan panas yang tidak. Sehingga tepat. Ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian di sini beliau juga ingin menyinggung tentang panas yang kita rasakan di siang hari. Kata beliau, "Tsumma innaha takunu fi ayyamil harbi fi syiddati harbiha min sayfi jahannam." Kemudian sesungguhnya ketika di hari-hari yang panas, kuatnya panas di saat siang hari itu termasuk juga dari hembusan jahannya. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Jadi panas yang kita rasakan di siang hari, selain sebabnya adalah dari matahari, itu bikin bagian dari sebab panas yang kita rasakan. Tapi juga ada sebab yang lain, dan munculnya rasa panas dan bahkan sangat kuat panas di siang hari, yaitu hembusan dari jahannam. Ini harus kita iman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shadda al-harru fa adribu bis-salah, fa inna shiddata al-harri min sayfi jahannam." Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, apabila cuaca panas itu sangat kuat di siang hari, kata Nabi, tahan itu di sholat. Tundalah pelaksanaan sholat duhur sampai cuaca mendingin. Nah, ini termasuk sunnah bahwa ketika cuaca di siang hari sangat panas, disunahkan menunda pelaksanaan sholat duhur hingga cuaca dengan kondisi itu lebih dingin. Jadi sudah mendekati asar. Misal contoh saja kalau asar pukul 3 sore, ya misalkan pukul 2.04 sekitar itu sudah matahari sudah sangat, sehingga kondisi sudah lebih pendingin daripada pagi awal waktu. Ini satu, jika memang kondisi yang sangat panas. Dua, juga kondisi masyarakat sudah paham dengan sunnah ini. Ya kan? Karena kalau belum paham, belum ada kok, jam 2. Jadi banyak ya berita-berita yang negatif, tidak pemahaman yang lain. Ya, hadis yang Bukhari Muslim. Ya, tadi kan sekarang kata kondisi manusia jauh dari ilmu, karena tak paham. Tak paham tentang sebuah ajaran atau tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia sebutkan, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ سَيْهِ جَهَنَّمْ. Sesungguhnya panas yang sangat mengingatkan bagian dari hembusan jahannam. Ini kan yang kita ingat, karena ini hadis Bukhari itu sahih. Jadi memang saya berbicara ini, Rasulullah berkata, panas di siang hari sebabnya dua hal yang menyebabkan. Dia matahari, ya, hembusan jahannam. Matahari sebab yang bisa kita rasakan secara indera. Hidri kita bisa memahami betul. Gak ada awan, gak ada apa, begitu. Nah, sebab yang disebutkan dalam hadis ini sebab yang secara syar'i disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi kedua-dua hal tadi adalah sebab rasa panas di siang hari. Dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ishtakat an-nar ila Allah. Neraka mengadu kepada Allah. Faqala neraka berkata, ya Rab, akala ba'di ba'da. Sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Itu karena dahsyatnya neraka sampai sebagian ini memakan sebagian yang lain. Maka karena neraka mengadu seperti ini kepada Allah, fa'adina laha binafsain. Allah izinkan bagi neraka ini dua hembusan. Nafsin fi syita'i wa nafsin fi shayf. Satu hembusan di musim dingin dan satu hembusan di musim panas. Maka berikutnya, fa ashaddu ma tajiduna min al-bardi min zamharihi jahannam. Maka apa yang kamu dapati dari dingin yang sangat di musim dingin itu sumbernya juga dari jahannam, dari hawa dinginnya jahannam. Wa ashaddu ma yakunu min al-harri min fayhi jahannam. Dan juga apa yang kamu dapati dari panas yang sangat di musim panas itu juga hembusan jahannam. Nah, jadi kondisi musim dingin ya, terutama di sana ya kan, kalau sudah musim dingin gitu, ya dingin sekali. Di tempat kita mungkin seperti di dia ya. Ya, saat kondisi yang sangat dingin tadi sampai 9 derajat, 6 derajat itu dari jahannam, hembusan jahannam. Sebagaimana ketika musim panas juga hembusan dari jahannam. Ini juga harus kita imani karena dalam hadis sahih Bukhari Muslim bahwa kondisi cuaca di bumi ini juga pengaruhnya dari sebab hembusan jahannam. Hey, kembali kepada kali ini Allah berupa matahari meskipun panas. Wa ma'adzabika fa'inna fiha maslahatan 'azimatan. Walaupun kondisi tadi matahari menyebabkan panas di dalam atau pada matahari ada maslahat yang sangat besar di khalqi bagi makhluk. Fahiyya tuwakiru ala khalqi amwalan azimatan fi ayyamin nahar haitu yastaghlin nasu biha an iqadi anwar. Contoh maslahat bagi makhluk, yakni di waktu siang manusia bisa tidak butuh menyalakan lampu, sehingga di situ ada harta yang bisa dihemat, tenaga yang bisa dihemat. Coba kalau tidak ada matahari sehingga tiap hari gelap terus, mesti butuh kepada lampu menerangi cahaya setiap saat seperti itu. Ya, maka dengan adanya matahari di siang hari, tidak perlu itu. Lampu bisa dimatikan, lampu bisa dimatikan. Bahkan sekarang dengan teknologi yang menyerap energi matahari untuk bisa menyalakan lampu dan seterusnya. Ini manfaat matahari. Juga manfaat yang lain. Wakadzalika impor muslimah juga memasaknya buah-buahan itu juga dengan cahaya matahari. Wagairu hadha min al-fawaid al-'adidah min hadha al-siraj alladhi ja'ala Allah 'azza wa jalla li ibadihi. Dan manfaat-manfaat yang lain yang berasal dari matahari ini ya Allah, karunia dan matahari tadi untuk sembahan-Mu. Ini matahari, karunia Allah, nikmat Allah. Wa lamma dzakara as-siraja al-wahhaja alladhi bihi al-harara wal-yulusa ذكر ما يقابل ذلك فقال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. Maka ketika Allah telah menunjukkan matahari sebagai lentera yang ya menerangi, yang pada matahari ini ada panas, kemudian juga menyebabkan kering. Maka kemudian Allah sebutkan setelahnya lawan dari itu. Allah firmankan dan kami turunkan dari awan itu air yang tercurah, itu hujan. Ialah lawan dari matahari. Wanha fi rutubatun wa fihi burudatun. Air itu pada air terdapat ya basah atau lembab, juga terdapat padanya sifat segar, dingin. Subhanallah. Jadi setelah ada karunia matahari yang sifat itu panas, sifat itu membuat kering, Allah karuniakan juga pada hamba-hambanya kadang-kadang air hujan yang dengan yang menjadi basah, yang kering, menjadi lembab dan juga dingin dan segar. Subhanallah, karunia Allah. Wa hadha al-ma'u aydan tanmutu bihi al-ardu wa tahya bihi. Juga dengan sebab hujan ini bumi menjadi hidup dan tumbuh-tumbuhan padanya. Fa'iyam dhafa ila hadha ma'i as-samaa' wa hararati asy-syams hamara bi hadha imdadu al-iktimaa' ونمو لها على أكمل ما يكون. Maka apabila digabungkan tadi panasnya matahari dan adanya hujan dari langit, ya, jadi adanya pengairan dan adanya cahaya matahari, ini betul-betul memaksimalkan masaknya buah-buahan berkembangnya tumbuhan di atas kondisi yang paling sempurna. Subhanallah, ini ya kepaduan adanya cahaya matahari, adanya air, tumbuhan menjadi apa? Hidup dengan sangat sempurna perkembangannya. Wa anzalna minal muqsirat, yakni minas sahab. Al-muqsirat maksudnya awan ini. Awan. Kenapa Allah sebut muqsirat? Wa wasafaha Allah bi'anna muqsirat ka'annama tahsil hadzal ma'a 'inda nuzulihi 'asra. Disebut muhsilat itu karena seolah-olah seperti engkau memerah air sehingga turun tetesannya. Ya, kama yuhsaru thawb, sebagaimana memeras baju. Kita mencuci baju kita keras, nah kemudian apa? Berjatuhan. Oleh karena itu awal dari Allah sifatnya adalah muhsilat. Ya, karena tadi seperti kemudian airnya seperti diperas sehingga jatuh ke bumi secara tercurah. Nah, ini ya air hujan. Allah turunkan dari langit, ya darahnya yang awan, air hujan yang tercurah. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, untuk kami keluarkan dengan air hujan tersebut biji-bijian dan pertumbuhan. Biji jadi hidup, tumbuhan jadi hidup. أي لِنُخْرِجَ بِهَذَا الْمَاءِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, yaitu untuk kami keluarkan dengan air yang diturunkan dari langit ini ke bumi. Allah mengeluarkan dari biji tumbuhan sehingga fatan butul ardu, bumi itu jadi apa? Dipenuhi dengan pertumbuhan. Wa yukhrijullahu bihi minal haq bi jami'i asnafihi wa anwa'ihi, Allah mengeluarkan dengannya biji dengan berbagai macam jenis-jenisnya, ada yang gandum, ya ada yang jagung, kalau di tempat kita ya ada padi, kaca hijau, kedelai, berbagai macam. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tertumbuhan tadi biji-bijian kami. Cuma sebenarnya memang kita kadang karena sudah nikmat itu sering kita rasakan, seringnya hati kita kurang peka dengan nikmat tadi. Kita makan langsung tiap hari tapi lupa kalau ini subhanallah. Dan prosesnya panjang, nasi itu kita makan. Itu termasuk tadi karunia Allah berupa matahari, kemudian hujan, sedikit pagi-pagi itu tumbuh dengan subur, menghasilkan padi, jadilah beras, dan kemudian dimasak nasi itu. Itu karunia Allah. Tapi kalau setiap hari seperti itu kita lupa, kalau itu bilang nikmat. Seolah-olah itu hari yang biasa. Padahal kalau tadi, ya. Hujan Allah tahan, sehingga selama satu tahun misalkan tidak ada hujan. Apa bagaimana? Apalagi kalau lebih dari itu. Makanya di sebagian daerah kemarau panjang itu sudah repot. Para petani mencari bagaimana pengairan untuk sawah mereka. Nah, juga dari matahari. Nikmat ada di cahaya matahari. Pagi tumbuh dengan subur. Coba kalau tidak ada matahari. Allah juga mengingatkan berikutnya wajannatil athaf. Allah keluarkan dengan hujan tadi kebun-kebun yang athaf itu yang apa? Subur. Sebagiannya rantingnya terpaut dengan sebagian yang lainnya. Kedekatan al-fahman itu maksudnya berarti murtabat ba'dola dinaga'an. Kebun-kebun tadi itu sebagiannya terpaut dengan sebagian yang lain. Artinya pepohonan tadi karena sangat suburnya, rantingnya saling berpautan, bertaut yang satu dengan yang lain. Sehingga seolah-olah air ini yang menjadi satu. Min kasratiha wa husniha wa bahaiha hatta innaha la tasqu man fiha bi kasratiha, karena banyaknya pohon di kebun tadi, bagusnya dan indahnya kebun tadi, sehingga kebun tadi menutupi orang yang di dalamnya karena begitu banyaknya kebun pertumbuhan di kebun tadi. Walaupun kita bukan tidak dapat sebagiannya dari terpaut berpautan dengan sebagian ranting dari pohon yang lain. Subhanallah, ini juga. Jadi dengan adanya hujan, dengan adanya matahari tadi, tumbuh subur kebun-kebun begitu indah, begitu masya Allah, sebagiannya sampai saling bertautan ranting yang satu dengan ranting pohon yang lainnya. Ya, banyak orang-orang Arab kalau datang ke Indonesia itu sangat kagum karena begitu hijaunya di negeri kita ini. Walaupun di sana sudah banyak pertumbuhan, tapi itu masih cara. Begitu sampai di Indonesia, masya Allah, semua pohon begitu hijau dan indah di tanah mata. Ya, kita kalau sudah setiap hari lihat ya, itu nggak rasa kalau itu nikmat. Bahwa itu sebuah keindahan. Subhanallah, pertumbuhan. Ibaratnya banyak orang bilang kita lempar biji apa saja tumbuh. Makanya semua berbagai macam tanaman, buah-buah semua bisa hidup di negeri kita. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fayakhruju min hadzal ma'i al-fajjaj الزرور والنخيل والأعناب وغيرها. Maka keluarlah dengan sebab air yang dari pencurah, adanya tanahnya perkebunan, pohon kurma, pohon anggur, itu kalau bisa. Ya, di tempat kita yang selesai. Apakah itu padi yang hijau, kedelai. Saya sebutkan kata hijau dan kedelai itu karena kalau di kampungnya itu, kalau musim kemarau, malam hijau itu ditanami, kalau tidak kedelai, kata hijau. Kalau di sini apa? Juga ada yang sebagian pakai jagung, tanam jagung. Jadi semua musim hujan bisa padi, musim kemarau untuk tanam hijau. Apakah kedelai atau kacang hijau, jagung, semisal ini. Tapi bisa untuk bercocok tanam. Sawa'un kharaja minhu mubasharatan. Sama saja apakah dia tumbuhnya tadi karena curahan hujan secara langsung. Kena hujan secara langsung. Aw kharaja minhu biwasitati istikhrajil ma' min batinil ardi. Atau tumbuhan tadi terus tumbuh dan keluar dengan perantaraan menyerap air dari perut bumi. Jadi mungkin secara hujan pada saat itu tidak ada secara langsung, tapi dia keluar dari menyerap air dari bumi. Li'anna al-ma'a allati fi batinil ardi huwa min al-matar. Karena air yang ada di dalam perut bumi itu sumbernya juga dari hujan. Kama qala ta'ala fa'anzalna minas samai ma'an fa'asqaynakumu وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Dan kami turunkan dari langit itu air, maka kami beri minum kalian dengan air tadi, dan bukanlah kalian yang menyimpannya. Jadi Allah yang menyimpannya di perut bumi setelah itu. Sehingga kita pun menggali sumur, bisa keluar air. وقال تعالى في آية أخرى فتركه ينابع في الأرض ما كان الله جدكم يا دل جندلين سمر عين في dalam bumi. Jadi air yang ada di perut bumi juga sumbernya diantaranya dari hujan. Dari hujan. Ayat ini selesai penyebutan dari beberapa nikmat-nikmat Allah. Allah sebutkan untuk mengingatkan hamba-hambanya. Ini nikmat Allah sekalian. Bumi dihamparkan, bumi sebagai paksa. Kami menciptakan berjenis-jenis. Allah jadikan tidur untuk istirahat, malam sebagai pakaian bagi bumi, siang untuk bekerja. Di atas kalian ada 7 lapis langit, ada matahari sebagai cahaya yang menerangi. Dari awan Allah turunkan hujan yang tercurah sehingga Allah mengeluarkan dengannya biji pertumbuhan atau kebun yang sangat rindang tadi. Maka setelah penyebutan nikmat-nikmat tadi, walamma dzakara Allah Ta'ala ma an'ama bihi 'ala al-'ibadi dzakara hal yawmil akhir. Maka setelah Allah sebutkan segala apa-apa yang Allah karuniakan nikmat atas hamba-hambanya, berikutnya Allah sebutkan kondisinya di akhir. Wa annahu miqatun yajma'ullahu bihi al-awwalina wal-akhirin. Di hari akhir itulah Allah kumpulkan seluruh manusia dari yang paling pertama sampai yang terakhir, semuanya. Maka Allah berfirman, inna yawmal qasdi kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang telah ditetapkan waktunya. Yawmal qasdi huwa yawmul qiyamah. Hari keputusan itu adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari keputusan? Sumia yawmal qasdi لأن الله يفسر فيه بين العباد فيما شجر بينهم. Karena di hari itulah Allah memutuskan apa yang terjadi di antara para hamba-hamba Allah dari perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah mereka. Fima kanu yakhtalifuna fi, dalam perkara-perkara yang mereka berselisih berbeda pendapat di situ. فيفسر بين أهل الحق وأهل الباطل. Di hari kiamat itulah Allah putuskan perselisihan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Pengikut kebenaran, pengikut kebatilan, di hari itu putuskan dengan seadil-adilnya. Kalau waktu di dunia mungkin beda. Yang ahlul haq jadi dianggap sebagai orang yang kalah, sementara Ahlul Nafir karena dia punya kekuasaan, misalnya dia punya ya, banyak yang mengambil punya harta, seolah dia ini yang Ahlul Haq bisa, atau di dunia di akhirat akan Allah putuskan dengan seadil-adilnya. Wa ahlil kufri wa ahlil iman, juga Allah akan putuskan perselisihan antara ahlul kufur, pengikut kekafiran, dengan pengikut keimanan. Wa ahlil kudwan wa ahlul iqtidar, orang yang mereka dengan biasa mengadakan permusuhan melampaui batas dengan orang-orang yang senantiasa pertengahan, semua Allah putuskan dengan seadil-adilnya di hari kiamat itu. Sekali lagi, kalau di dunia kadang-kadang baik, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, dan seterusnya. Wa yafsilu ini aywan bayna ahlil jannah wal nar, Allah putuskan juga di hari kiamat itu antara penduduk surga dan penduduk neraka. Sehingga siapa yang ahlul jannah, siapa yang ahlul nar, diputuskan di hari kiamat itu. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sehingga satu golongan masuknya ke surga, golongan yang lain masuknya ke dalam neraka. Walhamdulillah, inilah masa depan yang hakiki yang pasti setiap kita akan menghadapinya. Ini masa depan yang hakiki yang pasti kita akan menghadapinya saat di mana kita diberi keputusan, apakah termasuk yang fariqun fil jannah atau kawal yang berbina, termasuk yang fariqun fil nar, fariqun fil sa'ir. Maka tidak ada waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan masa depan yang hakiki tersebut kecuali sekarang. Sekarang selagi kita masih di dunia, masih diberi kesempatan untuk hidup, dan roh masih di jasad kita. Maka seperti sahabat Umar radhiyallahu anhu memberikan nasihat, hafidhu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah yang amalan kalian sekarang sebelum nanti kalian dihisab, sebelum nanti kalian dihisab. Sekarang kita tidak ada hisab, artinya Allah belum memutuskan perkara kita mau apa-apa ini. Tetapi sebelum nanti datang hari kiamat, saat kita betul-betul dihisab, maka sekarang ini kita hisab sendiri-sendiri kita. Maksudnya Masya Allah, jatuh dalam dosa-dosa, segera ini taubat, istighfar, maafkan, kalau itu kemuliaan, kembalikan kepada yang berhak, minta maaf, minta ridho, dan seterusnya. Selagi masih di dunia, kalau sudah di akhirat, Rasulullah SAW, akhir tidak ada kita bisa kembali ke dunia. Karena miqatan, miqatan yakni mawqutan, telah ditetapkan waktunya. Ya, di ketika nanti sudah datang, waktu yang telah ditentukan tidak akan ditunda. Sama sekali tidak akan ditunda. Sehingga dalam ayat yang lain Allah firmankan, wa lam akhiruhu illa li ajalin ma'dudin, kami tidak mengakhirkan yaumul qiyamah kecuali seukuran waktu yang telah terhitung itu. Itu yang telah Allah tetapkan. Kapan datang, maka betul-betul akan datang hari kiamat itu, dan Allah tidak akan menundanya. Wa ma dhanna bi shay'in law ajalin ma'dud wa anna tara al-ajala kalima yadhhabu sari'an yawma ta'ta yawmin. Maka bagaimana pendapatmu untuk sesuatu yang pasti ada hanyalah menunggu waktu yang itu terhitung. Waktu yang terhitung artinya yang telah ditetapkan oleh Allah, artinya dia akan datang waktunya. Dalam keadaan yang mulia, yang namanya waktu itu bagaimana berjalan dengan cepat, hari demi hari. Hatta yang lain insan tidak akhir di marhalah, sehingga nanti maksud betul-betul berhenti di tahapan terakhir. Maka dari ke dunia, kulluha tasiru yawman ba'da yawm hatta tantahi ila akhiri marhalah. Demikian juga dunia ini, dia berjalan hari demi hari, sehari demi hari, hingga akhir dunia ini akan berakhir di ujungnya batas waktu terakhir. Nah, jadi yang namanya yaumul qiyamah, yaumul kubra, maupun kematian seorang hamba, itu semua berarti ditetapkan dengan mata anda terlebih dan waktu itu berjalan dengan cepat. Jatah umur 73 tahun misalnya. 73 tahun sehari pun, atau sudah 72 tahun ini yang tahu. Itu kalau tahu, ya kalau tidak tahu. Jadi kita tidak akan kematian. Dan memang setidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kapan matinya, di mana matinya, tidak ada yang tahu. Maka semua itu menjadi pelajaran buat kita untuk mempersiapkan sebaik-baiknya sebelum datang ke kiamat, sebelum datang ke kematian kita. Jadi ini pakai bagaimana telah Allah sebutkan, itu harus kita syukuri, kita beribadah kepada Allah sebagai persiapan bekal kita datangnya hari perhitungan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa mengambil kesempatan ini. Insyaallah bersama di pertemuan berikutnya. Kita berdoa untuk kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.